Kemudian terkait dengan kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam saat hijrah dari Mekah menuju Madinah, apakah benar disambut dengan bacaan Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada? Ini diperbincangkan oleh para ulama seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kisah tersebut secara sanad tidak sahih walaupun masyhur. Paham? Belum tentu yang masyhur itu sahih derajat hadisnya. Banyak hadis-hadis yang masyhur tapi ternyata tidak sahih bahkan maudhu. Contoh hadis lain ya, yang masyhur di kalangan kaum muslimin tapi palsu. Utlubil ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kira-kira ilmu apa kalau kita ke Cina? Hah? Saat kau belajar tafsir As-Sa'di di mana? Cina, kan? Ya, di Beijing. Hah? Atau di mana ini di Cina? Sani Allah wa iyyakum. Ada hadisnya Ustaz. Apa hadisnya? Utlubul ilma walau bisin. Masya Allah. Ganteng ya hadisnya ya. Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Kalau ilmu-ilmu dunia masih makul. Tapi kalau ilmu syariat tidak ada kisahnya. Isani bidina azani Allah wa iyyakum. Rasul mampir ke negeri Cina pada malam Isra. Misalnya tidak ada. Ya, secara derajat hadisnya, maudhu' hadisnya palsu, tapi masyhur. Ya, ini yang perlu kita cermati. Tidak semua yang masyhur di kalangan kaum muslimin, ma'ruf di kalangan kaum muslimin, kemudian dianggap oh itu benar. Kenapa? Ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin. Belum tentu termasuk kisah ini. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam.